istilah berapa macam, dibagi menjadi berapa kamaratib, urutan, huruf istilah. Mana yadhkur? Dibagi menjadi berapa urutan huruf istilah? Man yadhkur? Dibagi menjadi 5. Yang pertama, 6, fathah setelahnya alif. Kemudian fathah setelahnya bukan alif. Setelahnya apa? Dhammah, baik setelahnya apa atau bukan. Kemudian sukun dan kasrah. Baik. Halkiyah, huruf halkiyah berapa? Entek. Halkiyah. Ada berapa? Ada 6. Syajariyah, berikutnya hendak syajariyah. Sin apa lagi? Sin plus jim ya sajaya sin. Huruf yang paling kuat apa? Yang paling kuat to, setelahnya apa? Setelahnya bod. Tidak merajah betul. Hakiki yang kedua adalah ikhfa tipis, yaitu pada huruf istifal yang berjumlah 10. Kaf, fa, shin, sin, zai, dal, jim, ta, ta. Cara pengucapannya adalah dengan meletakkan lisan tetap di bawah. Ya, lisan pada huruf-huruf ini masih tetap di bawah, tetap di bawah. Fahal antum muntahun demian. Saya mendatar, tidak berterangkat. Ajakum nujil mu'minin. تعلمون سليم. عذاب شديد. Jadi semuanya di sini dibaca tipis. Nah, tipis, lisannya tetap mendatar, tidak boleh terangkat. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah ikhfa nisbi, yakni semu tebal, yaitu huruf qaf yang berharokat kasrah. Cara membacanya seakan-akan dibaca dengan tipis. Nah, seakan-akan dibaca tipis. Min qibaling, ya. Dibedakan antara ming dengan ming kibadi, mian bitabi'in kiblatahum, an kiblatihim. Di sana ada yang bagi yang lainnya, ini ikhfa yang akrab adalah ta, wadal, wata, wa abad, yaitu kaf dan qaf, serta ausat yang pertengahan itu bagi ya al-huruf. Ada yang bagi di sana ada ikhfa yang paling jauh, yaitu kaf dan qaf. Sebagian lagi membagi ikhfa yang paling dekat, yaitu ta, wadal, wata. Sebagian lagi mengatakan ikhfa yang pertengahan, yaitu selain huruf kaf, qaf, ta, dal, wata. Ya, ada yang bagi demikian. Masuk kepada bab yang ke-20, hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama adalah idhar syafawi, yang kedua adalah idgham, kemudian yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Pertama adalah ikhfa syafawi, yaitu bila ada mim sukun dan setelahnya ba. Misalnya, cara membacanya dengan samar dan bibir ditutup, tidak terlalu keras dan tidak pula dibuka. Nah, kemudian bila ada mim sukun dan setelahnya ba. Nah, kharaja min dzalika, mim yang bukan sukun setelahnya ba. Nah, maksudnya apa? Jadi ada mim sukun setelahnya ba. Nah, jadi kalau yang ba setelahnya mim, ba setelahnya mim, nah ini tidak masuk. Tidak masuk seperti bi majnun misalnya. Demikian tidak masuk. Kemudian terjadi perselisihan sini. Kalau ada mim sukun setelahnya ba, jumhur fuqaha mengatakan bahwasanya harus dibaca ikhfa syafawi. Ini adalah pendapat Ibn Mujahid, pendapat Ibn Bashir, pendapat Abu Amr Ad-Dani, wa hadha min ahli sunnah wal jamaah, wa hadha pendapat Ibn Al-Jazari Al-Jazari, ini juga min ahli sunnah wal jamaah. Nah, pendapat yang kedua dibaca idhar. Pendapat Makki bin Abi Talib. Nah, pendapat Makki bin Abi Talib dan lain-lainnya, ada mim sukun bertemu dengan ba, ini Makki bin Abi Talib membaca dengan idhar. Wahum bil akhirah, gitu. Jadi kalau jumhur mengatakan dibaca dengan ikhfa syafawi sekitar 2 harakat atau 2 dengungnya sekitar 2 harakat. Wa ma hum bi kharijin. Demikian. Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Wa hum bil akhirah. Wa hum pengucapannya dengan ikhlab, dia tertutup bibirnya. Nah, Rabbihum bilhaq. Amin. Rabbihum bilhaq. Wa kalbuhum basit. Wa kalbuhum basit. Wa anihkum bainahum. Wa anuhkum bainahum. Wa anuhkum bainahum. Kirah nafi misalnya dibaca dhammah. Wa anuhkum dhammah. Kirah hafaz dibaca kasrah. Ma uqibatum bi. Demikian. Rabbahum bihim. Inna Rabbahum bihim. Syahidnya apa? Mim sukun ketemu dengan ba. Taib. Yang kedua adalah ketuhom, yaitu bila ada mim sukun dan setelahnya mim. Cara membacanya dengan dimasukkan kepada mim kedua seraya dengung. Wahada bittifak. Bittifak Al-Qurra. Wa la yatahaqqaq illa min kalimatayn. Tidak akan terjadi kecuali dari 2 kalimat antara mim sukun dan mim yang mutaharrik. Nah, ini pasti terdiri dari 2 kalimat. Wallahu ya'idukum maghfirah. Amin. Wallahu ya'idukum maghfirah. Mim ketemu mim minimal 2. Wa kuntum minhum tadhakun. Wa سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Coba siapa yang membacanya? Nah, dan saya memang ikhlas mana? كم من فئة قليلا أمن أسس بنيانا لهم مغفرة وأجر كبير أمن خلقنا أمن يكون عليهم وكيلا أمن يكون عليهم وكيلا ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم إنا خلقناهم من طين لازب خلقناهم من طين لازب ketiga adalah idhar syafawi yaitu bila ada mim sukun dan setelahnya semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya harus jelas, apalagi kalau setelahnya wawu atau fa. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena banyak yang keliru ketika ada mim sukun setelahnya wawu atau fa. Mereka banyak yang baca dengan ikhfa. Wa hadza laysa bisahih. Wa aidan la yatahaqqaq illa min kalimatain. Nah, akan tapi ar-raja' afan. Nah, qad yatahaqqaq min kalimatain au min kalimah afan. Qad yatahaqqaq min kalimatain au min kalimah. Kita ulang sekali lagi. Jadi kadang-kadang bisa terjadi di satu kalimat, kadang-kadang bisa di dua kalimat. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi. Jadi hurufnya semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Contohnya satu kalimat hamzah di situ. Al-dham-an. Ya. Satu kalimat mim sukun ketemu dengan hamzah. Sekarang dua kalimat alaikum anfusakum. Ya. Alaikum anfusakum. Yang dot misalnya wamdu. Satu kalimat li anfusihim darra. Itu dua kalimat. Sekarang ta salamtum. Satu kalimat alam ta'lam. Dua kalimat wa amtarna. Satu kalimat alaihim tayra. Ya, alhamdulillah kita ambil sebagian satu kalimat, sebagian dua kalimat. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai seorang pengajar mengambil contoh-contoh yang bukan Al-Quran Al-Karim. Nah, usahakan diambil dari Al-Quran Al-Karim. Semuanya sudah ada di Al-Quran Al-Karim. Insyaallah pembagian ini mudah. Yang penting tidak ada dengungnya, tidak ada dengungnya kecuali. terutama pada wawu dan fa. Usahakan hati-hati jangan sampai dibikin nam ekfa. Bab berikutnya. Bab ke-21. Hukum nun dan mim tasydid. Hukumnya, hukum nun dan mim tasydid harus dibaca gunnah sekitar 2 harokat. Jadi gunnah ada 2, nun tasydid, mim tasydid. Nah, nun tasydid, mim tasydid, dua-duanya dibaca gunnah sekitar 2 harokat. Jannat. Demikian. Kalau di akhir kalimat tetap dibaca 2 harokat, jangan sampai layum badan, tak boleh. Min jalabi bihin. Sawa'un kana fi awal kalimah atau fi akhir kalimah, tetap gunnah berlangsung, tidak boleh dihilangkan kalau di akhir kalimat. Muhammad. Demikian. Amma yatasa'alu. Hukum idgham dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutamatsilan, kemudian mutajanisan, kemudian mutaqariban. Al-mutamatsilan yaitu 2 huruf yang sama huruf dan sifat yang dibagi menjadi 3. Ini mutamatsil, misal. Mutamatsilnya misal. Dua huruf yang sama huruf sama sifat. Jadi huruf sifat misal artinya serupa. Jadi sama hurufnya sama sifatnya. Seperti ba ketemu ba, nah mim ketemu mim, dal ketemu dal, wahakada. Nah. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah shaghir atau kecil, yaitu bila huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka hukumnya idgham kamil atau sempurna. Wahada bijma ahlil ilm, bijma al-qurra, bahwa yang demikian harus dibaca idgham. Nah, syarat yang pertama hurufnya itu sukun, yang kedua mutaharrik. Misalnya wa may yukrihun. Demikian. Wa may yukrihun. Mana syahidnya? Ha ketemu ha. Ha pertama sukun, ha kedua mutaharrik, harus idgham. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Ah, itu juga syahidnya dal ketemu dengan dal. Fala yusrif fil qad. Demikian. Fala yusrif fil qad. Ada syahid fa ketemu fa. Idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Tidak boleh dibikin kol-kolah. Qadnya tidak ada kol-kolah. Ba'nya tidak ada kol-kolah. Tinggal sifatnya aja, antum lihat. Idrib bi'asakal hajar. Demikian. Idrib bi'asakal hajar. Tidak boleh. Idrib bi'asakal, tidak boleh. Langsung masuk pada bab kedua. Ilhab bi kitabi. Ilhab bi kitabi. idhal bukan kolkolah, ditahan betul, jangan sampai timbul kolkolah. Ilhad bi kitabi, ilhad bi kitabi, fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Dan juga hamsnya tidak keluar, tidak boleh. Fama rabihat tijaratuhum, langsung masuk tak kedua. Yudarikumul maut, yudarikumul maut, aynama yuwajjih, aynama yuwajjih. Contoh lain, wala yautab ba'dukum, wala yautab ba'dukum, halakum. Ada pengecualiannya, yaitu pertama, maliyah halaka, boleh dibaca tiga macam, boleh berhenti, boleh idgham, dan boleh saktah. Nah, fi surah maliyah halaka anis sultan ya. Aku. Nah. Taib, boleh dibaca tiga macam. Boleh berhenti. Maliyah, mian. Maliyah. Halaka anni sultaniyah, mian. Halaka anni sultaniyah. Ini yang pertama, berhenti. Berhenti dengan mengambil nafas. Yang kedua, dibaca idgham. Langsung masuk hak kedua. Maliyah. Halaka anni sultaniyah, ya. Halaka anni sultaniyah. Maliyah halaka anni sultaniyah. Selanjutnya sakta. Maliyah halaka anni sultaniyah, ya. Maliyah halaka anni sultaniyah. Berhenti tanpa bernafas. Maliyah halaka anni sultaniyah. Berikutnya adalah huruf mad atau panjang seperti wawu atau ya. Baik, misalnya ada wawu sukun setelahnya wawu atau ya sukun setelahnya ya, tidak boleh dibaca idgham. Jadi dibaca izhar di situ. Nah, huruf-hurufnya harus dibaca izhar. Amanu wa amilu shalihat. Demikian. Amanu wa amilu shalihat. Qalu wa hum. Demikian. Qalu wa hum. Alladhi yuwaswis. Alladhi yuwaswis. Isbiru wa sabiru. Maka huruf seperti ini harus dibaca idhar, kecuali kalau wawu dan ya itu bukan huruf mad. Maka huruf di bawah ini harus dibaca idgham seperti. Nah, oleh karena itulah sebagian ahli lain mengatakan bahwasanya madlin bukan mad. Seperti ini tadi. Summat taqaw. Kemudian madlin. Sebagian mengatakan bukan mad. Nah, kalau ada madlin setelahnya wawu, maka dibaca idgham bila gunnah. Idgham saja di situ. Tsummat اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا جميعا tidak boleh dibaca idgham bi gunnah tidak boleh ummattaqaw wa amanu tidak boleh demikian jadi harus di idgham saja wallazina awaw wa nasaru والذين آووا ونصروا نعم kedua adalah idgham mutamatsilain kabir atau besar yaitu kalau dua huruf itu sama berharokatnya jadi kalau ada dua huruf nah yang semisal atau serupa mim ketemu mim kaf dengan kaf tapi dua-duanya mutaharrik berharakat maka yang demikian dibaca izhar nah kecuali nanti ada qiraah susi nah qiraah susi seperti manasikum arrahim maliki innahu nah itu idgham semuanya kalau kita baca dengan izhar manasikakum jami'an manasikakum arrahmanirrahim maliki yaumiddin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kalau susi itu om Ar-Rahim Maliki Yaumiddin kan? Ar-Rahim belum masuk nah belum masuk ke Rasusi nah di Rasusi Al-Abi Amr Al-Basri dibaca itu Rom idgham tentunya ma'al gunnah yang jelas kita baca idhar ar-rahimi maliki kalau susi maliki dibaca pendek maya tatawaffahum demikian tatawaffahum innahu huwassami'ul alim kalau susi dibaca apa? Idgham. Inna huwa as-sami'ul 'alim. Inna huwa as-sami'ul 'alim. Tapi nanti jangan nah diterapkan dulu sebelum mungkin dalam qiraah susi. Nah, qiraah susi sebelum nanti banyak perubahan. Yang dibaca itu kaum indah susi yang melihat di situ. Yang pertama manasikum. Yang kedua arrahim maliki. Yang ketiga innah huwa. Yang keempat nakul lilladzina. Yang kelima kilahum. Yang keenam atau tujuh hais sakiftumuhum. Semuanya dibaca idgham kecuali bi ba'dhin sama tatawaffau. Indah siapa tadi? Indah susi. Sedangkan kita dibaca dengan idhar. Nah. Baik. Huruf-huruf di atas ini harus dibaca idhar. Atau huruf-huruf di atas tersebut harus dibaca idhar. Kecuali la ta'manna. Boleh dibaca rum atau ismam. Naam. La ta manna aslinya la ta manuna aslinya apa la ta manuna berarti kan mutaharrik bertemu dengan mutaharrik Ya enggak? Nun yang pertama mutaharrik, yang kedua apa? Mutaharrik. Padahal qaidah inda hafaz, kaidah menurut hafaz itu harus dibaca izhar khusus, ini dibaca dengan ismam dan arraw. Kita baca sekarang dengan ismam, sekarang melihat, jadi melihat bibir, jadi bukan melihat buku, melihat bibir. La ta'manna, ya. Misalnya ini aslinya, aslinya demikian. Man, la ta man na, ya. Belum mundur, mundur dulu. Nah, mundur dulu, baru maju lagi. Nah, pertama di belakang, maju, ambil siasat. Nah, mundur lagi, berjasad lagi. La ta'manna, mian. La ta'manna. Ini perlu penerapan satu-satu insyaallah. La ta'manna. La ta'manna. Jangan langsung la ta'manna. Ma, jadi ma nanti. Nah, demikian pula tidak usah cepat-cepat. La ta manna. Ini malah membingungkan nanti. Nah, diterapkan sekarang. Dari mana sekarang? Nah, yang belum dari sini sekarang. Nah, entah ya, kawan. Nah, kita mau melihat bibir sekarang. Sedikit lagi coba. La ta'manna. La ta'manna. Nampu. Bentuknya seperti tomba. Sekali lagi. La ta'manna. Nah, nanti diajarkan istrinya. Taib. Nah, berikutnya. Nah, endek. Harus jelas, domahnya harus jelas. Enggak boleh malu. Nah. Man. Nah. Man. Enggak usah malu-malu. Lam yalil ilma mustahyin wala mutakabbir. Qalahu Mujahid bin Jabir. Nah, tinggal sedikit lagi diusahakan ambil cermin nanti. Nah, entek. U. Coba ucapkan U. U. La ta'manna. Jadi bentuknya betul-betul U. Kan di, nah, di Ambon banyak ikan kan. Nah, kalau lihat ikan yang lagi gini, dibayangkan seakan-akan ada ikan di situ. Berikutnya entah-entah apa. Saya ini tidak boleh takalluf, tidak boleh takalluf, tidak boleh berlebihan. Nah, biasa saja. Masih berlebihan. Lihat ya. Coba U. Gitu. Bentuknya kayak begitu nanti. Coba diulangi. Kenapa kalau berlebihan? Kayak tadi, kayak mengucapkan domah tadi. La ta'man. Jadi tidak usah berlebihan, biasa aja. Kayak gitu. Coba. Khair insyaAllah, tinggal sedikit. Usahakan betul-betul dilatih. Anda akhana. Nah, sedikit lagi. Taib. Anda. Dibentuk kayak ikan. Manna. Nanti banyak pembahasan di sini. Banyak pembahasan di Islam ini banyak, bukan hanya satu tempat ini aja. Setiap terakhirnya dhammah nanti bisa dibaca dalam Islam. Misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya dah. Bisa dibentuk dengan ismam. Nah, yang terakhirnya dhammah. Na'bud. Nah, ini juga ismam. Na'bud. Nah. Jadi banyak pembahasan nanti. Yang pertama ini kuncinya harus bisa. Nah, lain mendak. La ta man. Mana u-nya? U. U a, ada lubangnya. Lihat ini ada gambarnya ini. Ah. Jadi bentuknya kayak ini. Bibirnya kayak di belakang ini. A, U, La, Ta, Men. Nanti dilihat cerminnya, dilihat di cermin, diusahakan membentuk kayak begini. Nah, kayak U, U. Nah, coba diulang. Enggak, masih tertutup. Jangan ditutup. Dibuka sedikit yang tengah ini. Ragu-ragu, masih ragu-ragu, masih takut ini. Nenek aku. Masih ragu juga ini. Kenapa takut? Sekarang kan begini dia, tulisannya. Coba diulang. Oh ya, takut kan? Bergetar jadi mau enggak usah takut ini belum duduk di kursi sini nanti ini insyaallah nanti prakteknya di depan sini insyaallah ya dilihat nanti coba entah gak hal nah mirip toyib ha? Jelaskan U nya jelas U. Sedikit lagi. Itu kembalikan beda asalnya, kemudian maju, kemudian ke asal. Nah, La ta manna. Demian. La ta manna. Nah, atau raum. Nah, raum. La ta manna. La ta manna. Manuna. Nunya tinggal sepertiga. La ta manna. La ta manna. Nah, bukan manna, tapi manuna, manuna. Nunya sepertiga. La ta manna. Sekali lagi yang paling bagus itu ismam nanti. Nah, jadi bentuknya nanti kayak gini nih, dhammah. Yang dia masing-masing yang punya cermin dilihat, ya, disamakan di bibirnya nanti. Nah, samakan. Baik. Pengecualian berikutnya adalah makkani yang asalnya adalah makkanani. Harus dibaca itu, Om. Nah, wahada bittifaq. Makkanani dibaca idgham ittifaq makkani. Nah. Baik, hal ittifaq. Baik. Berikutnya adalah idgham mutamatsilain mutlak, yaitu jika huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Seperti tutla tushtit nansakh tamsasu mumtiruna. Wahada idgham ittifaq mala ilhar ittifaq al-qurra. Jadi sepakat mereka, tidak ada satupun yang membaca dengan idgham. Kalau huruf yang pertama berharakat, yang kedua sukun, maka mereka membaca dengan ilhar ittifaq ahli lain. Baik, masuk dua. Idgham yang kedua adalah mutajanisan. Mutajanisan yaitu dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Idgham mutajanisan ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah sawir, yang kedua kabir, kemudian yang ketiga adalah mutlak. Yang pertama sawir terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harus idgham, yakni jika ta setelahnya dal. Jika ada ta sukun setelahnya dal, harus dibaca idgham. Ujibat da'watukuma, ya. Ujibat da'watukuma. Asqalat da'wa Allah. Asqalat da'wa Allah. Nah, ta bertemu dengan dal, ta sukun bertemu dengan dal. Yang kedua, yang kedua jika ta setelahnya to. Nah, tak sukun setelahnya to juga itu kok. Waddat ta'ifah, ya. Waddat ta'ifah. Fa'amana ta'ifah. Fa'amana ta'ifah. Baik. Berikutnya adalah jika ada ba sukun setelahnya mim, seperti irkam ma'ana. Nah, ini dibaca dengan idgham. Ra-nya dibaca tebal. Irkam ma'ana, ya. Irkam ma'ana. Nah, irkam ma'ana. Sebenarnya ada banyak perselisihan, namun enggak usah kita sebutkan nanti. Tidak usah kita sebutkan karena banyak sekali, banyak qiraat seperti qiraat kumbul, Basri, Asim, Sa'iyakum, bila khilaf. Naam. Naam qaulul bazi khallat, nah, dan lain sebagainya. Yang dibaca dengan itu om. Yang lainnya dibaca dengan ilhar wa hakala. Banyak perselisihan. Baik. Diharuskan pula untuk membaca idgham jika ada dal sukun setelahnya ta. Naam. Wa in uttum mudna, ya. Wa in uttum mudna. Uttum, ya. Uttum. Qad tabayyan. Qad tabayyan. Langsung dimasukkan ke ta. Dia langsung masuk ta. Qad tabayyan. Tabayyan ingkita. Jadi dalnya sudah hilang total. Dalnya hilang total. Baik. Atau jika ada dal sukun setelahnya dho. Nah, dal sukun setelahnya dho juga dibaca idgham. Idzalamu. Idzalamu. Idzalamtum. Idzalamtum. Berikutnya idgham naqis jika ada to sukun setelahnya ta, karena to lebih kuat daripada ta. Iya enggak? To lebih kuat daripada ta, maka tetap dibaca to-nya namun hilang sifat qalqalahnya. Sifat qalqalahnya hilang. Nah. Wa hadha aidan bi ijma' dibaca idgham naqis. Farrabtum, demikian. Farrabtum. Antum baca tohnya, tohnya antum baca, tapi tidak kol-kolah. Farrabtum. Farrabtum. Basabta. Basabta. Jangan baso, basah tipis. Basabta. Basabta. Ahabtu. Ahabtu. Laim basabta. Laim basabta. Ahabtu. Ahabtu. Nah. Kemudian boleh idgham, juga boleh idhar. Yani jika ada tak sukun setelahnya dal. Nah, ini ada dua bacaan. Boleh idgham wa hal muqaddam, yang lebih diutamakan adalah idgham. Yal hadzalik, kan? Langsung masuk dal. Yal hadzalik. Yal hadzalik. Idgham dan idhar boleh dua-duanya. Nah, boleh dua-duanya. Ini permasalahan yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya untuk umum aja, untuk umum, jadi semuanya yang mau hadir dipersilakan hadir. Nah, karena belum tentu kita bisa ke Ambon lagi, karena banyak permintaan dari semua tempat, dari semua tempat. Jadi usahakan betul-betul di mutkinkan. Nah, termasuk jarang yang bisa dalam pembahasan ini. Nah, maka sekali lagi betul-betul semangat dan dihafalkan, kalau bisa diajarkan. Nah, orang yang mengajar biasanya akan merojah, akan merojah dan lebih mantap biasanya. Nah, jadi yang mampu mengajar, nah, diajarkan. Nah, waktunya sudah mepet. Nah, sudah mepet. Dan insya Allah untuk tamhid ini diusahakan yang pengajar-pengajar TK, TPA dan sebagainya diupayakan hadir. Nah, kita akan ajarkan sistem pengajaran tamhid ini yang memang cukup berhasil. Alhamdulillah, binillah azza wa jal. Nah, di Magetan sendiri banyak anak TPA yang dalam tempo setengah tahun mereka sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Kalau di Yaman sebagian sebulan aja, dalam tempo sebulan bisa baca Al-Quranul Karim. Ini suatu kelebihan yang luar biasa. Ada pun sebagian mengatakan bahwasanya bisa belajar dalam tempo 8 jam. Ya sekedar teori, nah, ya sekedar baca apa ala kadarnya. Tapi kalau membaca tajwid tidak mungkin. Nah, kita aja yang sudah naam sering naam dapat piala. Nah, dapat piala ini. Nah, berkali-kali. Setahun aja belum selesai. Ini mau belajar dalam tempo 8 jam. Nah. Ya, suatu yang mustahil atau mustafa. Mustafa mustahil. Nah. Makanya jangan ya, banyak orang-orang yang misalnya dalam tempo 8 jam bisa belajar Quran dijamin misalnya. Halal kalam farik, nah, tidak betul itu. Dibutuhkan lama, dibutuhkan lama bagaimana memahaminya, bagaimana menghafalkan kaidah-kaidah ini semuanya. Anda melihat dari berapa hari aja sudah bingung untuk menghafalkan ini semuanya, ya tidak. Nah, sudah bingung. Nah, apalagi mau sistem 8 jam. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada zuhur insyaallah.